sapa sing nganggep kowe wanita murahan. Aku pengen dik mung kanca-kancaan. Syukur bagi jur delem geleman dipacutno dik jur pacar-pacar. Bisa